Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Gal malifu hafidhallahu wa nabihi wa bi ulum fiddarain amin. Gal Kitabul Buyu'. Kita akan bahas tentang Kitabul Buyu'. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syariat Islam ini terkait dengan segala hal yang menjadi aktivitas kita maupun yang menjadi sebuah kelaziman dan keharusan yang dilakukan oleh semua umat manusia. Berkaitan dengan apapun pasti ada pembahasannya, termasuk yang paling pokok di dalamnya adalah jual beli. Maka segala sesuatu tatkala kita laksanakan sesuai dengan perintahnya, maka pasti kita akan mendapatkan hikmah yang sangat besar yang terkandung di dalam syariat tersebut. Nah, jadi jual beli ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang manusia yang semenjak sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW hingga setelah zamannya Nabi, jual beli itu ada, tapi caranya berbeda. Begitu pula barang dan harga yang digunakan juga berbeda pada kala itu, karena dulu uang tidak ada, yang ada itu pembelian barang dengan harga berupa juga barang. Itu namanya jual beli. Nah, kemudian setelah itu ada uang, tapi uangnya berupa kepingan-kepingan yang kemudian dipotong-potong gitu. Sehingga ada kepingan yang musohah, ada yang mukassar gitu. Jadi dulu seperti itu. Kemudian sampai berubah menjadi mata uang seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kitabul Bai' atau Kitabul Buyu', kitab membahas tentang jual beli. Ta'riful Bai', definisi daripada jual beli. Muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabil mu'awadah. Artinya mugabalatu, jadi apa artinya? Gabala yugabilu artinya menimpali. Tapi sini mengganti sesuatu dengan sesuatu dengan tujuan mu'awadah. Jadi apa? Saling menukar. Karena jual beli itu sebetulnya itu adalah tukar menukar. Nukar barang dengan uang, nukar barang dengan barang. Sedangkan menurut arti syar'i adalah akdun, suatu akad. Berarti kalau disebutkan akad, ada transaksinya, ada ijabnya, ada gobulnya. Mu'awadatin, yang ada timpal balik. Dari dua belah pihak ada sesuatu yang diberikan. Bukan hanya dari satu pihak saja. Dari pihak penjual biasanya dia akan memberikan barang. Dari pihak pembeli biasanya dia akan memberikan uang. Mu'awadah itu namanya. Jadi ada timpal baliknya. Maliyah yang berkaitan dengan harta. Lain halnya kalau pernikahan. Suami memberikan mahar. Istri memberikan budu'. Nah, jadi itu bukan baik. Karena bukan maliyah. Tufidu milkal ain, yang dengan transaksi itu barang yang dibeli oleh pembeli, begitu pula uang yang digunakan sebagai harganya menjadi milik masing-masing. Umam fa'ala ta'bid, begitu pula ada di antara macam jual beli, yaitu membeli suatu jasa tapi selamanya. Kalau jasa sementara itu namanya sewa-menyewa. Tapi kalau kita menggunakan jasa tapi selamanya, nah, itu namanya manfaalah, tapi itu jual beli juga namanya gitu. Misalnya apa? Jasa untuk menggunakan jalan atau genteng, meletakkan apa namanya, kayu pengkait genteng itu, peletak genteng dan sebagainya. Balakon, nah itu hukumnya termasuk jual beli. Syarhu ta'rif, penjelasan daripada definisi tadi. Aqdun huwa ijab wal qabul. Kalau sudah disebutkan akad berarti ijab dan qabul. Kharaja bihi al-mu'athah, lain halnya kalau mu'athah. Apa mu'athah? Ah, sekarang ini yang sering digunakan ini namanya mu'athah. Makanya kan walaupun sebenarnya kita jual belinya tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi kan paling tidak kita tahu yang syariat Islam itu bagaimana sih? Yang sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana, dan semaksimal mungkin untuk kita melaksanakannya. Ya, berarti kalau kita jual beli, kadang-kadang kita mengatakan saya beli ya, gitu. Nanti kalau orang itu ngerti, iya saya jual lah, gitu. Itu kan sudah lumayan. Berarti kita sudah melaksanakan isi daripada syariat ini. Nah, kalau mu'ato gimana? Mu'ato seperti sekarang ini. Ngambil barang. Ini berapa harganya? 10 ribu. Ya, ini. Nggak ada. Aku jual barang ini dengan harga 10 ribu. Baik, saya beli dengan harga 10 ribu tersebut. Nah, itu nggak ada seperti itu, gitu. Jadi yang ada itu cuma ada penawaran atau bertanya tentang harganya, kemudian terjadinya transaksi tersebut tanpa ada ucapan sama sekali. Itu namanya mu'athah. Nah, ala kulli hal, mu'athah itu ada khilaf di antara ulama. Nah, di sini sebutkan katanya, fala yan'aqid bihal bay' al-masyhur fil mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i yang utama tidak sah jual beli dengan cara mu'athah itu. Apa itu mu'athah? Mu'athah transaksi jual beli tapi tidak ada kata-kata. Enggak ada ijab, enggak ada qabul. Wahtarul Imam Nawawi sihhatahu. Wa huwa mazhabul Malikiyah. Dan Imam Nawawi dari kalangan Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, dia berpendapat bahwasanya jual beli dengan cara mu'athah sah, dan itulah mazhab Imam Maliki. Apakah mutrakon? Ya mutrakon. Pokoknya semua yang dianggap jual beli dengan cara mu'athah sah dalam mazhab Imam Malik, dan juga dikuatkan dari mazhab Imam Syafi'i itu adalah pendapatnya Imam Nawawi. Nah, coba lihat di sini. Di sini kita akan merasa bagaimana benar-benar hadis Nabi SAW itu kita rasakan. Yaitu, ikhtilafu ulama ummati rahmah. Nah, seperti ini. Nah, untung ada mazhabnya Imam Malik. Kalau tidak kan. Nah, gitu. Mu'awadah kharaja bil hibah. Mu'awadah itu ada timbal balik. Jadi dari dua sisi itu ada sesuatu yang diberikan. Lain hanya kalau cuma satu sisi saja. Seperti apa? Kharaja bil hibah. Al-hibah itu kepada orang yang memberikan, ada barang yang diberikan. Daripada mauhubnya, enggak ada barang yang diberikan kembali. Itu namanya hibah. Itu bukan baik namanya. Lianal mu'awadah takunu minal janibain. Mu'awadah itu harusnya dari dua belah pihak. Ini cuma dari satu pihak saja. Minal mustari asaman, dari pembeli berupa harga. Wa minal bai al-musman, dari penjual berupa barang. Fahaza iwadu haza. Maka ini adalah sebagai ganti dari yang ini. Bila fil hibah. Lain halnya hibah. Fa innaha min tarafin wahid. Datangnya hibah itu kan cuma dari satu sisi saja. Dari sisi yang menerima hadiah itu tidak ada sesuatu yang diberikan sebagai gantinya. Maliyah kharaja bi nikah fa huwa 'aqdun mu'awadhah ghair maliyah. Haitsu anna al-iwad min jihati az-zawj al-mahru wa min jihati al-mar'a al-bud'u. Wal bud'u la yusamma mahalan. Nah, jadi sini yang ada timpal baliknya dari dua belah pihak, tapi yang mengandung harta atau yang namanya harta, tapi kalau enggak mengandung harta itu namanya bukan baik juga. Seperti apa? Nikah. Nikah itu kan dari suami mahar, dari istri budak. Jadi barang apa badannya itu. Ah gitu. Wal budu laisa mamalan. Gal tufidu milkal ain kharaja bil ijara al muaqqatah. Di mana transaksi jual beli itu akan menyebabkan barang yang ditukar itu menjadi miliknya masing-masing. Jadi barang yang dibeli oleh pembeli jadi miliknya. Harga yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual itu menjadi milik penjual. Nah, itu. Lain halnya kalau ijarah al-mu'aqqatah, yaitu sewa-menyewa dalam waktu yang tertentu, maka yang menyewa menyerahkan harta kepada si penyewa kan, dan itu menjadi miliknya. Tapi rumah yang disewanya bukan menjadi miliknya. Nah, itu bukan jual beli namanya, tapi sewa menyewa. Fahiyatu fitu milkal manfa'a mu'aqqatan lil ain. Karena transaksi nyewa menyewa itu hanya fema. Jadi apa, memilikkan sementara atau hanya apa, jadi apa, bukan selama-lamanya. Jadi sewa menyewa itu bukan beli jual beli, tidak gitu. Au manfa'a ta'bid. Tapi kalau seumpama menggunakan atau menjual jasa tapi untuk selama-lamanya, manfaat al-ijaru ala ta'bid fayatu sama bay'an ka bay'i haqqil mamar. Maka itu juga namanya jual beli, walaupun sebutannya, istilahnya itu ijara mu'abbadah, sewa menyewa selamanya. Seperti menggunakan jasa tanah orang lain untuk digunakan jalan, au haqiwat il khashab, atau menggunakan menyewa tembok untuk meletakkan kayu gentengnya itu. Nah, dan lain sebagainya. Al-aslu fihi, dalil diperbolehkannya jual beli adalah wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, dan yang diharamkan itu adalah riba. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh seorang sahabatnya, pekerjaan apa yang menghasilkan yang paling baik? Gala amalur rajul biyadih. Itu setiap yang dibuat oleh tangan gitu. Artinya apa? Seperti kain di apa? Ditenun, apalagi? Membuat kue, dijual. Atau yang ditulis, fam, jadi menerjemah, membantu orang, menulis, dan sebagainya. Nah, itu pokoknya sesuatu yang berasal dari tangannya, dilakukan oleh tangannya, itu adalah paling afdalnya amal, katanya. Wa kullu bay'in mabrur, dan setiap jual beli, ya mabrur. Apa artinya mabrur sini? Ay la ghisya fihi wa la khiyanah. Tidak ada tipu menipu dan tidak pengkhianatan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam innamal bay'u antaradin. Dan juga di antara dasar dan dalil bolehnya jual beli adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innamal bay'u antaradin. Jadi yang namanya jual beli itu harus dilaksanakan karena dasar sukarela. Ahkamul bay' khamsatun. Hukum jual beli itu ada 5. Yang pertama adalah wajibun ka bay'i ta'am lil muttar idza kana fadilan an hajatil ba'i wa lam tasmah nafsuhu bi badlihi majanan. Wajib hukumnya jual beli seperti kalau seumpama menjual makanan bagi orang yang kelaparan. Kalau seumpama makanan yang akan dijual itu adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhannya. Sedangkan dirinya tidak mau melepas barang itu kecuali dengan menjualnya. Maka hukumnya dalam hal ini, hukumnya wajib dia itu menjualnya. Yang kedua, mandub. Sunnah. Seperti menjual segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi menjual sesuatu yang bermanfaat hukumnya sunnah. Seperti menjual kitab, menjual jilbab, menjual mukena. Nah, ini kesempatan nih, alhamdulillah. Nah, gitu. Tapi selain daripada menjual, kadang-kadang dikasih juga gitu loh. Jadi ada sedekahnya itu namanya. Nah, karena apa? Karena syariat ini subhanallah sangatlah hakim. Artinya apa? Bijak. Kenapa? Yang diurus itu bukan cuma di pokoknya saja. Tapi pengembangannya pun juga diurus. Misalnya apa? Jual beli ada hukumnya dalam syariat? Ada. Supaya jual beli itu berhasil gimana? Ada hukumnya? Ada kaitannya? Ada pembahasannya? Ada. Gitu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kaidah Islam di dalam mengembangkan harta itu adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yanqusu malun min sadaqah Baliasdat, baliasdat, baliasdat. Itu kaidah. Jadi kaidah yang dibuat oleh Nabi SAW. Rumusan gitu. Teori. Mau berkembang? Mau maju? Gampang. Apa itu? Yang pertama, Nabi SAW sudah menjelaskan. Coba lihat bagaimana ya. Hebatnya syariat Islam ini. Yang pertama, kamu harus banyak sedekah. Kan berbeda dengan teori materialistis sekarang ini. Nah, yang menjadi sebuah orientasi dari setiap insan sekarang ini. Bisa dikatakan seperti itu. Semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat, orientasi apapun yang dilakukannya itu ke sana sudah. Jadi material. Material itu apa artinya? Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang kelihatan nyata gitu loh. Jadi sesuatu yang kelihatan nyata itu yang paling utama bagi manusia sekarang ini adalah harta. Pendidikan tujuannya supaya mendapatkan uang banyak gitu loh. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu sekarang orientasinya ke sana. Nah, oleh karenanya kan silabus kita atau kurikulum nasional kita itu, nah itu kan sudah menjadi suatu polemik yang sangat luar biasa. Yang menjadi rohnya moralitas masyarakat kita itu kan dari situ sebetulnya gitu. Dan itu semua orang tahu gitu. Cuma memang munafiknya banyak gitu. Nah, sehingga kita bisa bayangkan sekarang ini ternyata munafik itu bukan hanya ada di zamannya Nabi gitu. Di zaman sekarang itu juga ada. Dan itu kita teringat kepada Imam Hasan Basri ketika ditanya oleh muridnya, Galia Imam, alhamdulillah ya, kita di zaman sekarang ini bukan di zaman Nabi. Zaman Nabi kan banyak munafik. Kalau sekarang kan tidak. Apa kata Imam Hasan Basri? Sakilat ka ummuk. Jadi artinya kata-kata yang hujatan gitu. Maksudnya salah yang kau katakan. Nah, kalau seumpama Allah akan menampakkan munafik-munafik itu kepada mata kita yang kasat ini, maka niscaya kamu tidak akan mendapatkan tempat duduk kecuali situ ada munafik. Itu zamannya beliau. Gimana zaman sekarang? Kan aneh. Aneh atau tidak? Mereka ingin tidak anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berbakti? Setiap insan pasti mau. Mereka menginginkan anak mereka itu menjadi yang berhasil, tapi bukan hanya berhasil di dunia, tapi dunia akhirat. Ingin kan? Tidak inginkan mereka itu terjerumus ke dalam masalah kemudian masuk ke penjara. Kunci itu semuanya, kunci semuanya itu adalah moral, agama. Terus nuansanya di mana? Dalam silabus kita di mana? Kurikulum kita yang mana? Yang berbicara masalah agama yang mana? Gitu. Itu kan sesuatu yang mengherankan. Nah, padahal kemarin itu pada waktu Menteri Pendidikan sebelum yang sekarang, yaitu Bapak Nuh, itu kan orang pendidikan memang gitu. Sehingga Pak dia benar-benar tahu dan paham akan peletakan kurikulum itu. Sehingga kurikulum yang tahun 2013 itu adalah kurikulum yang berorientasikan terhadap moralitas. Bagus. Kita baca pada waktu itu, semua materi pelajaran yang akan diterapkan dalam kurikulum itu harus berkaitan dengan moralitas. Itu. Jadi artinya apa? Mau ngajar bahasa Indonesia harus ada nuansa agamanya. Mau ngajar matematika harus ada nuansa agamanya. Jadi semuanya itu dibikin begitu. Nah, tapi begitu yang sekarang ini naik, kembalikan lagi ke tahun 2007 ya. 2006. Nah, kan aneh gitu loh. Maksudnya apa gitu loh? Jadi ini kan berkaitan dengan anak cucunya dia. Dikembalikan ke, jadi itulah kita sekarang. Kita terlalu bangga dengan kebaratan ya. Kalau seumpama kurikulum kita sesuai dengan barat, kita bangga. Gitu. Bahkan jangan pun di sini, di Arab aja seperti itu. Kalau kita pergi ke Saudi, ya, kalau kita pergi ke Abu Dhabi, kalau kita masuk ke bandaranya itu, aja bahasa Arab nggak ngerti mereka. Bahasa Inggris baru ngerti. Kan aneh. Orang Arab bukan harusnya bangga dengan kearapannya, tapi justru dia itu bangga dengan bahasa Inggris. Di rumahnya bahasa Inggris ngapain gitu. Kok bangga dengan bahasanya orang lain? Nah, itu sekarang kiblatnya ke sana memang gitu. Ya, kalau sudah bisa bahasa Inggris, wah hebat itu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu pun di rumah tangga itu jadi bisa tahu bahasa Inggris sedikit aja. Ah, gimana kabar? Fan. Ya salam gitu. Jadi kayaknya Bangga betul karena dia itu mengucapkan salah satu daripada kalimat bahasa Inggris. Nah, ini kan luar biasa sekarang ini. Jadi sementara kita sangat jauh daripada yang namanya unsur-unsur yang berkaitan dengan agama. Seakan-akan itu kuno, itu latar belakangnya nggak baik gitu. Fem itu mengajarkan kemunduran dan sebagainya. Nah, makanya jadi sekarang seperti yang sekarang kita lihat nih. Pergeseran anak-anak muda moralnya itu sangat luar biasa. Dalam jangka waktu 5 tahun sama seperti 25 tahun sebelumnya. Sekarang ini ke depan ini. Gitu. Sehingga bisa kita bayangkan. Dan itu semuanya tanggung jawab orang-orang yang mempunyai mandat di dalam bidangnya itu. Yaitu pendidikan. Gitu. Oleh karena kita semaksimal mungkin untuk memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Dan itu sebagai langkah kita untuk musayarah. Untuk mensinergikan, untuk memberikan sebuah solusi bagi masyarakat yang sekarang sedang kebingungan. Ya. Duh, iya, 2013 itu luar biasa. Coba antum baca, ambil. Iya, iya, yang dibuat oleh Bapak Nuh itu. Itu digodok oleh para profesor, pemikir-pemikir yang masih mereka itu berharapkan untuk masyarakat itu. Memang benar, itu susah untuk diajarkannya karena membutuhkan kepada sebuah penyuluhan. Gitu. Nah, itu mahal katanya. Mahalnya itu karena harus dipanggil mereka lagi, terus kasih kursus dan sebagainya. Sampai, tapi kalau ini kan untuk ke depan. Itu kan cuma paling setahun, dua tahun setelah itu terbiasa. Tapi hasilnya, oh luar biasa nanti. Jadi sehingga apa? Sehingga nanti anak-anak itu dimanapun dia, jenjang apapun pasti ada agamanya. Nah itu tujuannya. Nah sekarang, kembalikan lagi ke sana. Jadi habis sudah. Nah sehingga disinilah maka kita katakan, apakah sabdanya Nabi SAW itu harus terlaksana? Yaitu, layati zamanun illa waladhi ba'dahu syarrum minhu. Apakah harus terlaksana semacam itu? Guna terlaksananya dan bangkitnya hari kiamat. Gitu. Kalau nggak gitu ya moralnya mereka paham. Kalau nggak gitu ya mereka gitu. Apa kayak gitu gitu harusnya. Gitu. Wallah alam. Tapi kita tetap kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita sebagai seorang pendidikan, pakar-pakar pendidikan itu harus kita memberikan sebuah arahan. Itu bagus itu. Nah, coba lihat tahun 2003 tentang undang-undang pendidikan. Ayo kita lihat coba lihat. Itu sinergi dengan keinginan kita dan sinergi dengan pendidikan pesantren-pesantren. Apa itu? Setiap anak dari bangsa dan masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan apa? Spiritual. Sehingga dia itu tahu dengan mengesakan Tuhannya menurut masing-masing keyakinannya, gitu loh. Itu yang pertama kali ditanamkan. Ah, sekarang mana buktinya? Dan pendidikan itu mana buktinya? Padahal itu adalah syarat utama. Nah, tapi yang 2013 itu jawaban untuk yang 2003 itu. Nah, cuma ya itu. Setiap kali ada sesuatu yang baik, yang bagus, Amerika nggak bakal terima. Ini pendidikan yang pak nyawanya masyarakat ini. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah. Itu tetap ya, tetap berjalan ya. Alhamdulillah. Itulah makanya kan, kita kan punya profesor namanya, dosen kita. Itu namanya Profesor Hadi Hidayat. Satu-satunya profesor bahasa Arab di Indonesia. Nggak ada lainnya. Nah, semoga berikutnya ada lagi nanti gitu, insya Allah. jadi dia mengatakan, solusinya gimana terus? Kalau menteri yang sekarang ini yang bukan latar belakangnya pendidikan, hanya cuma pendukung Jokowi, kemudian dia dijadikan sebagai seorang ahli pendidikan. Kan nggak nyambung gitu loh. Akhirnya seperti itu dia keputusannya. Nah, tapi gimana lagi sudah itu jadi keputusan kan? Cepat dia memberikan sebuah keputusan, yaitu apa? Ini kan sudah diputuskan sebelumnya. Jadi kita jalankan aja. Nah gitu, kita jalankan saja. Jadi masing-masing mau jalankan silahkan. Itu nggak bertolak belakangan dengan keputusan gitu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan cuma. Jadi mereka yang swasta, yang ada nuansa agamanya, mereka bisa melaksanakannya. Karena itu sudah diputuskan. Nah, jadi seperti itu. Tapi kita kan mengharapkannya itu bukan cuma 5 sekolah, tapi seluruh sekolah gitu. Nah, jadi itu sangat-sangat mengkhawatirkan ke depan ini, sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena nyawa pendidikan itu adalah nyawa moralitas. Gitu. Pendidikan itu adalah yang merubah segalanya. Budaya seseorang itu tergantung kepada pendidikannya. Makanya Nabi SAW mengatakan kan, falyandur ilah dini holilih. Gitu. Jadi agama itu apa? Agama itu yang diserap itu. Yang dipelajari itu agama. Gitu. Kalau setiap saat, setiap waktu yang diajarkan itu adalah materi. Dan cinta kepada materi. Nah, itu kan mau gak mau kalau kita itu benar-benar memperhatikannya, itu sudah yang diajarkan oleh mereka. Takut kepada masa depan. Kalau enggak seperti ini, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi menjauhkan anak-anak kita itu daripada keyakinan dan keimanan bahwasanya yang namanya rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah SWT. Gitu. Oleh karenanya sangat mengherankan kalau seumpama orang-orang sekarang itu kok berpatokan dan berpedoman kepada yang semacam itu. Ayo kita gali. Ayo coba kita sama-sama berterus terang, itu mereka-mereka yang berhasil itu, para profesor yang ada sekarang ini, latar belakang pendidikannya dulu bagaimana? Kenapa nggak digunakan pengalamannya? Hasilnya mutu pelajaran sekarang ini sangat jauh daripada mutu pelajaran yang dulu. Gitu. Jadi jangan melulu kita itu melihat kepada teori dan metodologi pembelajaran dan pengajaran yang di luar sana. Ataupun kita bangga dengan yang di luar sana. Silahkan kita ambil, itu baik, silahkan. Tapi jangan sampai jadi sebuah transformasi, perubahan yang buta gitu loh. Langsung kita ambil semuanya, kemudian kita tinggalkan semuanya. Jangan, kita ambil yang baik, yang tidak baik kita jangan pakai. Gitu. Harusnya seperti itu. Kemudian kadang-kadang hukumnya jual beli itu, itu yang pertama ya. Jadi yang membarokahkan harta. Terus yang kedua zakatnya jangan sampai kurang. Jangan sampai salah. Kalau zakatnya enggak salah, maka pasti harta itu tidak akan berkurang. Silahkan, bisa dicoba dan bisa dipraktekkan. Berapa zakat kita sekarang ini? Lihat tahun depan. Pasti bertambah zakatnya. Zakatnya bertambah berarti hartanya bertambah. Nah, tapi kalau sudah tidak benar, pasti itu ada sebuah unsur-unsur yang akan terjadi menjadi sebab kerusakan dan kebinasaan hartanya. Kemudian kalbai ibadal adzanil ula li salatul jumaah. Makruh seperti menjual setelah dikumandangkannya azan pertama dari salat Jumat. Sama semua hukumnya, baik bagi laki atau perempuan. Kalau ada kaitannya sama laki-laki ya. Jadi ada kaitannya sama laki-laki, ada kaitannya dengan orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Tapi kalau perempuan sama perempuan enggak jadi masalah gitu. Asalkan jangan sampai ada di depan umum kelihatan laki-laki dan sebagainya yang akan menyebabkan dia itu datang juga. Akhirnya dia menyebabkannya. Kalau dalam rumah enggak jadi masalah. Semua seharusnya di sini semua gitu loh. Karena jual beli hukumnya semua. Kemudian wa muharram. Karena ada hukumnya jual beli haram. Cuma terbagi menjadi dua, ada haram tapi sah, ada haram yang tidak sah. Haram tapi sah adalah seperti jual beli setelah azan yang kedua dari salat Jumat. Atau menjual pedang kepada orang yang akan membunuh. Menjual pedang kepada para perampok dan sebagainya. Di kota Tariq. Dan ada juga jual beli yang haram tapi tidak sah. Idza talla syartu min syurutil bai', yaitu jika seumpama syaratnya tidak terpenuhi. Seperti baik. Al-madamin, wal-hasoh, wal-mulamasa, ini adalah sebuah istilah di dalam istilah jual beli. Lihat di bawah, bayul madamin, ijam mad'un, wahuwa bayu ma fi aslabil fuhul minal ma. Itu apa? Menjual sesuatu yang akan dilahirkan. Dengan melalui sperma. Artinya apa? Kata kasarnya itu jual beli sperma yang sekarang dulu. Nah, enggak boleh. Karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gitu. Faham? Oleh karena sesuatu yang bisa dapat merugikan salah satu pihak, maka hukumnya diharamkan. Bayul haso. Ayakula lahu seperti jamatakan bituka min hadzal aswab mataku adil haso alih. Ayo. Siapa yang mau beli, tapi dengan cara bai'ul hasho. Apa itu bai'ul hasho? Ini bayar dulu. Ini baju, ini harganya 15 ribu misalnya. Nanti kamu kasih batu, lempar. Ah, kalau tepat yang celana, ya ambil celananya itu. Kalau tepat yang itu, ya ambil yang itu. Gitu. Tapi bayarnya 15 ribu. Ah, gitu. Nah, sama seperti sekarang ini loh, yang anak-anak itu loh. Ah, gitu, ambil koin, nah itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi kita beli dengan harga tertentu, kemudian barangnya lain-lain. Nanti tinggal lempar. Nah, masuk ke mana itu lemparannya? Itu yang diambil barangnya. Nah, jadi untung-untungan. Itu juga kalau untung dapat yang bagus. Kalau nggak untung, nah, dapat yang jelek. Kalau yang dapat yang jelek, berarti yang untung siapa? Penjual. Kalau dapat yang bagus, berarti yang rugi siapa? Penjual juga. Nah, makanya kan ada kerugian di salah satu pihak dan keuntungan di pihak yang lainnya, maka hukumnya haram. Kemudian apa lagi? Bay'ul mulamasa bi an yalmasa thauban matwiyan summa yastarihi ala an la khiyara lahu. Idza ra'ahu itifan bi lamsihi an ru'yatihi aw yaqul idza lamastahu faqad bi'tukah. Itifan bi lamsihi an isyura. Sama seperti jual beli dengan sentuhan. Pokoknya barang yang kau sentuh harus beli. Ah, kamu sentuh itu, berarti kamu harus beli. Ah, itu nggak boleh gitu. Karena apa? Bisa jadi dia itu menyentuhnya bukan untuk membeli. Ah, bisa jadi dia itu belum tahu harganya atau bahannya. Dia cuma ngeliat aja dulu gitu. Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sedikit. Yang penting barokah. Eh? Tahu kita syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin ajma'in. Halaman berapa? Halaman 131 ya. Suma qala radhiyallahu anhu. Walaqad ahsana sayyiduna Nadim Abdul Hasan ani syekhana Sahibul Qasidah hadhihi al-ainiyah. Haitsu qala min qasidatin lahu wa sahibul baiti adra bima fihi. Wa sahibul baiti adra bima fihi. Itu adalah sebuah masal. Kata pepatah Arab. Yang punya rumah lebih tahu dengan apa yang ada di dalamnya, gitu loh. Artinya apa? Orang yang di bidangnya lebih tahu daripada yang bukan di bidangnya, gitu maksudnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza wasila amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah." Jadi kalau sudah sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan dalam bidangnya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Semoga Allah nu amin tahamani dunya wa hajar fara ilallahi wal ahdasi zata dharamin. Yang artinya mereka itu menjaga dirinya daripada dunia. Dan mereka mengungsi dan pergi kepada Allah. Dan dari segala hal kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Minal Basratil Hadra. Dari kota Basrah yang penuh dengan kehijauan. Yahtariqul Qura. Yang merata di antara kota atau di antara desa semuanya. Wailhaku agrara laha biakami. Dan yang namanya rumput-rumputan itu menyebar di mana-mana. Ila an atal wadil mubarak fartadha wa maddabihi adna bahu lihiyami. Sampai ketika mereka datang ke lembah yang penuh dengan keberkahan dan mereka dan beliau ridha serta membentangkan di situ atna bahu lihiyabihi untuk membuat sebuah kemah. Fasbaha fihi sawian mutawatinan bizurriyatin mazmumatin bizimami. Maka jadilah dia itu seorang yang bertempat tinggal. Sawian tinggal dan bertempat tinggal situ bersama anak cucunya. Yang dibekali dengan keinginan-keinginan yang sangat besar. Minal birri wa taqwa, dari kebaikan dan ketakwaan. Wa husni syama'ili, dan sifat-sifat yang baik. Kirami sajaya ardafat bi kirami, yaitu tabiat-tabiat yang mulia yang selalu mengikuti orang-orang yang mulia. Bihim asbahal wadi anisan wa amira, dengan orang semacam itulah jadilah lembah tersebut menjadi sesuatu tempat yang sangat menghibur dan sangat ramai. Aminan, yang penuh dengan keamanan. Omahmian, terjaga biwari hisami tanpa keraguan. Ila anggala ula'ika warisun nabi warahtihi wa uladuhu birragmi lil muta'ami. Mereka itu adalah para pewaris Nabi dan termasuk golongan Nabi serta anak-anak Nabi birragmi lil mutaami apapun yang dilakukan walaupun orang itu akan berpura-pura tidak tahu atau berpura-pura buta. Asyara bidzalika ila Ahmad bin Isa. Maksud daripada syair ini adalah Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Wa man tabi'ahu min bani ammih. Jaddi sada al-bani ahdal. Wa jaddi sada bani qadim. Wa lama stawla akhuhu al-imam Muhammad bin Isa al-Iraq. Ata ilahi. Ketika Muhammad bin Isa, dia itu menjadi pejabat di situ, di Irak. Ata ilahi. Maka dia itu mendatanginya. Wa wa'idahu dinasihatinya. Mau'idatan adimatan. Dengan nasihat yang sangat luar biasa. Fatara kazalik. Maka dia meninggalkannya. Faham? Waraghaba fid daril akhirah. Kemudian dia meninggalkan segala macam jabatan itu. Lalu dia itu pergi untuk mendapatkan, meninggalkan dunia untuk meraih akhirat. Iktidaan bisalafi radhiyallahu anhu. Mengikuti jejak daripada salafnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa tahallafa bil Iraq waladuhu waladu Sayyid Ahmad bin Isa. Muhammad bin Ahmad al-Amwalim bil Basrah. Kemudian ada satu yang tetap tinggal di Irak, yaitu anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad bin Ahmad. Karena yang ikut kan Ubaidillah. Faham? Yang ikut. Muhammad tetap di sana. Al-Amwalim Basrah. Watufiya biha walahu biha akib. Kemudian dia meninggal di situ dan punya keturunan. Watufiya Sayyid Ahmad bin Isa sanata khamsin wa arba'in wa thalathmiyah. Sayyidina Ahmad bin Isa meninggal pada tahun 345 Hijriah. Wa min asbab irtihalihi ila Hadramaut, sedangkan sebab-sebab kepergiannya atau keberangkatannya ke Hadramaut adalah ghalbatu ahli bidah, di mana pada saat itu sedang menguat atau menyebar yang namanya ahli bidah. Wa dukhulil azal al asyraf alawin, dan banyaknya gangguan yang datang kepada para asyraf, para sadah al-alawin. Wa syiddatil imtihan lahum, dan sangat besarnya ujian mereka. Wa dhuhur ta'ifatiz zanj al-mala'in, dan juga maksudnya golongan-golongan azanj. Azanj itu yang dari Rom, dari Eropa itu. Wa fatakahum bil muslimin wa istila'uhum 'ala al-Basra wa maqarabaha minal bilad. Kemudian mereka itu menguasai Basrah dan yang di dekat-dekat Basrah. Wasabu nisal muslimin, kemudian mereka itu menawan perempuan-perempuan muslimin. Wanadu alal mar'ati bidirhamin, dan mereka itu manggil perempuan itu hanya dengan 2 dirham. Wa qatalu fi yawmin wahid 300,000, dalam satu hari mereka itu membunuh 300,000 orang. Nah, itu fitnah-fitnah terjadi pada zaman itu gitu loh. Jadi wa dzakara as-suli anna jumlata man qataluhu fi tilkal waqi'ah 1,500. Berarti apa? 1,500,000 orang korban pada waktu itu. Wa zama kabiruhum Bahbul annahu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Ali bin Abidin. Wa hadzan nasab lam yasih. Jadi ada di antara mereka, pentolan mereka, ketua mereka mengatakan bahwa mereka itu ada cucu Nabi. Kenapa? Namanya Bahbul. Namanya aja Bahbul gitu. Bahbul itu adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Zain Abidin. Wa hadza nasab lam yasegal. Wa kana yasubbu Utsman wa Aliyan wa Talha wa Zubair wa Aisyah wa Muawiyah wa hadza ra'yul Azariqah. Wa kana khalifat yawma idzin al-Mu'tamad bin Mutawakkil. Wa kana muhammikan fil lazat. Pada waktu itu khalifahnya adalah Mu'tamad bin Mutawakkil. Dia masuk ke dalam kelazatan dunia. Wa umuruhu bi yadi akhihil Muwaffaq. Sedangkan urusannya dia berada di tangan saudaranya yang mendapatkan taufik. Faqama lahum wa qatala kabiruhum Bahbul wa habbat rihu safra thumma sarat hadra thumma sauda wa imtaddat fil amsar wa qa'aqibaha baradun azim wazan al bardah 150 dirham wa matarat matarat qaryah bi hijara sauda wa baydha. Jadi sebagai balaknya itu ya. Wa dhahara bil bahrain al-qarmata. Al-qarmati ini apa? Mereka dari Qarmata. Abu Sa'id nisba ila Qarmata, ihda qura wasit. Wa tafaqama amruhu wa ndafa ilayhi baqaya zinj. Wa kana dhuhuru sana 86 wa 200. Wa samarra ila an mata. sana ihda wasitina wa salasmiya. Wagar al-Basrah sana sab'a wa tamanina mi'atin. Menyerang Basrah pada tahun 287. Wasara ilaih al-Abbas al-Ghanawi fi asrati alaf. Fakasarah al-Qurmati wa qatala wa haraka. Wa asara jami'a man ma'ahu. Wa raja ilal mu'tadid wahdahu. Fuma fadul bahra. Fagayyara kathiran. Wahabbat rihun bil Basrah galat amatan akhriha. وكثرت الأمراض والإلال بالعراق سنة 300 وكلبت بها الكلاب والذئاب فأهلكت خلقا كثيرا وانقضت الكواكب انقضاضا شديدا. Jadi ini diantara fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman itu ya. Jadi peperangan, kemudian mereka itu mabuk dengan dunia dan sebagainya. وَدَخَلَتِ الْكَرَامِيَةُ الْبَصْرَةَ فَقَتَلُوا فِيهَا وَسَبُوا وَنَهَبُوا وَاسْتَبَاهُوا الْحَرَامَ وَاسْتَبَاهُوا الْحُرُمَ وَرَمَ النَّاسَ نُفُوسَهُمْ فِي الْمَاءِ فِي سَنَةِ 300 وَجَرَى فِي سَنَةِ 39 فِتَنٌ وَأَهْوَالٌ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَلَّاتُ بِبَغْدَادَ وَهَاجَرَ سَيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْمَذْكُورُ سَنَةَ 17 و300 كَمَا سَبَقَ وَمِمَّنْ هَاجَرَ مَعَهُ مِنَ الْمَوَالِي وَالْأَحْدَامِ مُخَدَّم بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُؤْجَمَ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ مُخَدَّم وَهُوَ مِنْ عَرَبِ الْبَصْرَةِ ومن مواليه مختار وشويه بفتح الشين المؤجمة وكسر الواو وإسكان الياء ولهؤلاء الثلاثة عقب بحضرموت محترمون وقد سبق أنه ارتحل معه جد السادة الأهدال بفتح الحمزة وسكون الهاء ودال مهملة بعدها لام معناه الأقرب الأدنى الأهدال الأقرب الأدنى يقال هدل الغصن إذا دنا وقربا وقال الفاكهي Sumia bil adl li'annahu 'alal ilahi dal. Dinamakan al-ahdal karena kepada Tuhannya dia memberikan petunjuk. Wa minhum Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Jamjam bin Auf bin Imam Musa al-Kadhim bin Ja'far Shadiq. Walakinnahum ahfu syarafahum, karena mereka menyembunyikan kemuliaan mereka. Wa kadza Banu Qudaim. Banu Qudaim bi dhammil qaf. يرجعون إلى محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاذب بن جعفر وفي سنة 18 و300 حجة baca al-hikam sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Sampai ke mana? Gultu ya. Wa hadhihi al-hikaya wa amsaluha Rubbama taqra'u sam'a man la haqiqata indahu min tariqil qaum. Mungkin cerita-cerita yang disebutkan sebelumnya pada pelajaran yang lalu itu akan mengetuk telinga daripada mereka yang tidak mempunyai ilmu hakikat. Fayunkiru ma'naha wa la taqiduhu aw yusallimuhu wa yad'ihi maqaman li nafsihi. Maka dia itu mengingkari artinya dan dia tidak meyakininya atau menyerahkannya dan dia mengakui sesuatu makom yang lebih baik dari mereka untuk dirinya. Wakil talhalatain muadiyatan bisohibiha ila dororin ukhatar. Jadi dua keadaan itu sangat berbahaya. Akan menyebabkan orang pelakunya itu di dalam mara bahaya. Faliyatakillah ta'ala. Maka adanya bertakwalah kepada Allah. Abdun laysalahu basarun fi hadhihi tariqah. Seorang hamba yang tidak mempunyai pengetahuan dalam tariqah ini, kemudian an yunkira ma zakarnahu, dia mengingkari apa yang kami sebutkan, fayaqau fil itirad ala sada wal aulia, berarti dia itu telah menjerumuskan diri dengan menentang dan menentang kepada mereka-mereka para sada dan para aulia. Fi dzalika bu'duhu anillahi ta'ala. Dengan demikian maka mereka akan jauh daripada Allah Taala. Au yadai maqam li nafsihi min ghairi an yastathira 'alaiha wa yastau wa yatawassaqa minha, atau dia itu mengaku-ngaku mereka mempunyai maqam lebih daripada maqam yang lainnya tapi tanpa ada taufik. Wa yazinuha bil mi'yar alladhi nabahna 'alaihi. Kemudian dia mengatakan bahwasanya neracanya itu adalah seperti yang kami sebutkan tadi. Wa mahalu wujudi zalik mimman lam yasih maqamul fana anin nafas. Fayartagibu ina izin musakhitan masakhitallahu ta'ala wa yata'adda hududahu. Sehingga dengan demikian, karena dia merasa wali, merasa boleh melakukan ini dan itu, akhirnya dia malah melakukan segala sesuatu yang buat Allah murka. Wajah zalika hujatan nafsi ghalatan wa jahlan, dan mereka menjadikan dalilnya itu dalam keadaan pandangan yang salah dan karena kebodohan. Wa hadza bab minaz zindiqah wal iyad billah. Kemudian hikmah yang kedua. Iradatuka tajrid ma'i qamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwal khafiyah. Wa iradataka al-asbab ma'i qamatillahi iyyaka fit tajrid inhitat anil himma 'aliyah. Jadi coba lihat di sini. Kalau kamu menginginkan menjadi seorang yang berada dalam maqam tajridiyah, tapi dengan meyakini bahwasanya Allah SWT telah menjadikan kamu di dalam sebuah tempat yang posisinya itu dalam maqamul asbab, ketahuilah yang semacam itu termasuk daripada bisikan hawa nafsu yang sangat samar gitu. Dan sebaliknya, wa iradatu kal asbab, tapi kalau kamu menginginkan untuk mencari maqam sebab, tapi kamu berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala akan meletakkan kamu dalam maqam tajrid, itu juga merupakan sebuah penurunan yang sangat besar daripada al-himma al-aliyah. Apa itu maqam tajrid? Maqam tajrid itu adalah seorang yang tidak mau berusaha. Serahkan diri kepada Allah. Kalau Allah ngasih makan, ya makan. Tapi kalau Allah ngasih makan, ya udah sabar. Itu maqam tajrid. Nah, itu para sufiin itu memakai makom-makom ini. Sedangkan kita para alawiyin, kalau dia masuk ke dalam makom tajrid, tanpa ada pengawasan dari guru, maka dilarang. Karena nanti dia akan salah persepsi. Gitu. Jadi silakan, kalau ada guru, tidak jadi masalah. Nah, tapi kebanyakan para nabi justru mereka itu fi makom asbab. Nah, gitu. Tapi makom asbabnya itu beda dengan makom asbabnya orang sekarang. Makom asbabnya mereka itu ketika mereka mencari sebab dengan berjualan, dengan berdagang, berniaga, dan sebagainya. Mereka itu sangat yakin bahwasanya ketika berangkat dan pulang itu sama-sama yakinnya. Dapat atau nggak dapat, sama-sama yakinnya Allah yang memberikan. Gitu. Ini cuma sebab-sebab yang mendapatkan pahala. Jadi sama seperti ketika mereka sholat sunnah, seperti mereka ketika berpuasa, itu saja. Kalau rezekinya pasti didapat. Walaupun nggak pergi sana juga dapat. Gitu. Mereka itu seperti itu. Jadi melakukan sebab itu karena ibadah. Gitu. Melakukan sebab itu karena ibadah. Gitu. Nah, makanya kan, yang paling penting itu bagi kita sebagai orang tua dan pendidik, yang kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita, khususnya, dan juga anak-anak didik kita, umumnya, supaya mereka itu nanti kelak menjadi seorang da'i-da'i yang murni. Da'i-da'i yang benar-benar dapat mendidik orang lain. Dai-dai yang bisa menyebabkan orang lain itu benar-benar sadar gitu lah. Karena sekarang ini sulit untuk kita mendapatkan kemanfaatan daripada mau'idho-mau'idho. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat itu makanya syubhat. Atau justru haram, na'udzubillah. Nah, sedangkan kalau sudah makanya haram maupun syubhat, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan kemanfaatan daripada mau'idho yang mereka dapatkan. Nah, sehingga apa? Solusinya satu-satunya adalah dengan cara yang memberikan mau'idhoh itu harus ikhlas. Sehingga apa? Masuk ke dalam hati mereka. Nah, sekarang bagaimana ikhlas? Kalau seumpama dia itu mau berangkat sudah ingat-ingat amplopnya. Bagaimana mau ikhlas yang semacam itu? Nah, oleh karena itu, pembekalan yang paling utama untuk hidup yang lebih sejahtera. Ya, lebih sejahtera kita katakan. Kenapa? Yang namanya sejahtera itu kan bukan yang harus punya uang, bukan yang harus punya segala fasilitas ada. Tidak. Tapi sejahtera itu adalah orang yang tidak merasa kebingungan. Itu sejahtera itu namanya. Paham? Nggak bingung. Ada, dia bersyukur. Nggak ada, dia nggak bingung. Paham? Itu sejahtera itu namanya. Nah, tapi ada. Semuanya serba ada. Tapi kebingungan masih. Mikiri uangnya di sana. Mikiri uang di sini. Mikiri ini. Itu bukan sejahtera itu namanya. Gitu. Nah, oleh karenanya, apa yang harus kita tanamkan dalam diri mereka? Keyakinan bahwasanya yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, enggak luput, enggak salah, pasti benar. Apa itu? Ketika kita berada dalam rahim ibu kita selama 120 hari. Nah, setelah 120 hari itu, maka Allah Ta'ala telah menetapkan masing-masing janin, rezekinya, ajalnya, jodohnya, itu semua ditetapkan. Sehingga apa? Kalau kita sudah tanamkan keyakinan semacam itu, maka tidak akan timbul rasa iri kepada orang lain. Kenapa? Dia yakin itu rezekinya Allah Ta'ala yang telah tentukan. Kalau kita minta, ya barangkali itu adalah rezeki kita. Allah akan mengasih seperti yang dikasihkan pada dia. Nah, jadi tidak ada rasa timbul iri dengki. Ketika dia itu berdakwah, dapat atau tidak dapat, tidak jadi masalah. Karena orientasi kita adalah dakwah untuk Allah SWT, untuk berdakwah dengan Allah. Sementara kalau saya dapatkan sesuatu, itu adalah bonus. Nah, gitu. Harusnya itu anggap itu bonus. Tanpa mengharapkannya. Nah, ini kan tidak. Nah, jadi seakan-akan yang namanya dakwah itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, sebagaimana kata Ibn Khaldun, yang namanya ilmu itu adalah semua orang bisa menjadikan ilmu itu dalam dirinya. Karena itu seperti hirfah. Seperti pekerjaan. Gitu lah. Nah, tapi kita tidak memandangnya seperti itu. Jadi kita memandangnya ilmu itu kita pelajari untuk kita terapkan dan menuntun kita kepada kebaikan. Lalu kita amalkan perintahnya Nabi SAW untuk mengajarkannya kepada orang lain. Nah, gitu. Nah, sedangkan makom asbab adalah dia itu mencari, dia berusaha untuk mencari makan. Itu sebab. Gitu. Nah, yang benar gimana? Yang benar itu adalah yang menjalani makom asbab, tapi dia itu sangat meyakini bahwasanya apa yang diyakini oleh maqam mutajrid itu benar-benar ada. Artinya dia usaha, bukan dia pasrah. Tajrid itu pasrah. Kalau asbab, usaha. Nah, jadi maqam tajrid maupun maqam asbab itu sama-sama sudah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ikut maqam tajrid berarti ikut Nabi. Yang ikut maqam asbab juga berarti ikut Nabi. Nah, cuma harus benar gitu loh. Yang ikut makom asbab ya harus belajar babul buyuk dulu gitu loh. Nah, jadi supaya enggak kebablasan. Begitu pula yang makom mutajrid juga harus dikuatkan keyakinannya. Nah, sama halnya seperti ceritanya ada orang yang makomul asbab bertemu dengan saudaranya yang di dalam makom mutajrid. Yang makom asbab mengatakan, kamu tidak akan bisa makan kalau kamu enggak berusaha. Kan Nabi yang mengajarkan. Nabi saja dia berdagang. Nah, dia mengatakan, enggak. Allah itu enggak akan melupakan hambanya. Ayo kita buktikan. Nah, katanya dia. Dia, saya akan kerja. Dia kerja. Dengan hasil kerja payahnya itu, dia membeli buah anggur. Nah, ketika dia makan, akhirnya dia ingat temannya ini kesian. Kalau enggak dibeliin ini. Gitu. Jadi dia pikiran juga. Gitu. Dibeliin sama dia. Jadi dia katakan, alhamdulillah, berkatnya saya bekerja, saya bisa makan. Bahkan saya bisa memberikan sesuatu untukmu. Dia bilang gitu kan. Nah, maka yang mau tadi diambil. Terima kasih banyak, dia makan. Alhamdulillah juga, aku tidak bekerja, tapi aku bisa makan seperti kamu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya Allah Ta'ala memang benar. Benar, tidak akan membiarkan hambanya itu tanpa makan. Jadi enggak usah susah-susah lah gitu ya. Enggak usah susah, kenapa kita itu enggak niru burung-burungan kan kata Nabi SAW yang mereka itu berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ada yang disimpan? Nggak ada, kecuali kalau punya anak. Kalau punya anak dia bawa untuk anaknya. Tapi nggak punya anak dia nggak mau simpan. Nah, kenapa demikian? Iya, karena para burung itu adalah binatang yang diciptakan Allah Ta'ala tanpa akal. Kalau manusia ada akalnya. Makanya akal itu oleh Imam Ghazali katakan pembohong, penipu, penjahat. Ah, itu akal. Dikatakan demikian gitu. Coba lihat tuh. Dia enggak bisa mengembangkan, dia enggak mikir bahlul itu, burung itu bahlul kan enggak punya akal. Ah, coba dia itu punya akal, dia simpan. Jadi besok kan enak istirahat 2 hari, 3 hari gitu. Gitu loh. Nah, manusia enggak punya akal. Ah, justru dia menggunakan seperti itu gitu. Artinya apa? Jadi hendaknya akal ini kita gunakan. Ya, kita gunakan, kita kembangkan. Nah, tapi tetap di atas akal itu harus ada sesuatu. Apa itu? Lihat burung itu. Burung itu tidak diberikan akal oleh Allah Ta'ala, tapi rezekinya cukup. Kita dikasih akal, kemudian kita di bawahnya burung-burungan dalam kekhawatiran kita terhadap urusan makan, itu kan luar biasa. Itu loh, yang gak punya akal aja gak takut. Yang enggak punya akal enggak takut. Kenapa kita punya akal itu takut? Ngerti enggak? Mungkin kalau semua burung itu boleh diizinkan Allah Ta'ala untuk berbicara, dia akan mengenyek kita. Sian deh loh. Kayak berakal tapi enggak digunakan akalmu. Taruh mana akalmu itu? Taruh pantatnya tah? Nah, ya mungkin seperti itu sekarang. Enggak lagi di kaki, enggak. Tapi di pantat sekarang. Gitu. Jadi akalnya itu enggak digunain. Gitu. Artinya apa? Ngapain kita takut? Jadi artinya Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran. وَمَا مِنْ دَبَتِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ Allah yang ngasih rezeki. Allah yang nentukan semuanya. Ada satu orang pernah datang kepada Ustaz. Dia bilang gini. Ustaz, ana sudah datang ke mana-mana. Ingin bertanya tentang satu hal yang sangat membingungkan. Dan aku belum mendapatkan jawaban yang cukup. Yang bikin plong hati gitu loh. Apa pertanyaannya? Begini pertanyaannya. Bagaimana saya yakin kalau Allah Ta'ala memberikan rezeki? Nah, gitu. Hanya saya tanya, ente umurnya berapa sekarang? 32 tahun. Selama ini, ente makannya gimana? Nah, dia diam. Dia mikir. Iya juga ya. Nah, terus 32 tahun dia bilang. Kadang dapat kerja, kadang enggak. Makanya dia tanya. Nah, kenapa dia tanya? Karena dia kadang dapat kerja, kadang enggak. Sekarang tanya sama ente. Ente 32 tahun itu, ente bilang kadang-kadang dapat kerjaan. Kadang enggak dapat kerjaan. Waktu dapat kerjaan bisa makan? Iya, bisa makan. Waktu enggak dapat, bisa makan juga? Bisa makan. Nah, siapa yang ngasih makan ente? Nah, jadi cukup lihat ke masa lalu. Belajar pada diri sendiri. Jadi dalam diri kita ini luar biasa. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Mana siapa yang mengetahui dirinya ini. Maka dia akan mengetahui Tuhannya. Gitu. Nah, jadi rugi kalau kita itu takut kepada rezeki. Maksudnya apa? Jadi orang yang takut pada rezeki itu adalah orang yang takut untuk menggunakannya. Orang yang takut pada rezeki adalah orang yang takut untuk menggunakannya. Hakikatnya seperti itu. Kenapa? Karena dia itu nggak mau menggunakannya karena takut. Nggak datang lagi. Nah, gitu. Itu yang menyebabkan berarti orang yang takut pada rezekinya berarti orang yang takut untuk menggunakannya. Gitu. Nah, padahal harta itu diberikan untuk siapa? Untuk kita. Tapi diberikan hanya sementara. Semuanya semua pasti satu pendapat ya, sepakat sama kita. Diberikan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk yang memilikinya, ada di tangannya ya kan? Tapi sementara itu, kalau dia meninggal bukan milik lagi. Nah, kan aneh gitu. Dikasih kesempatan modal tapi kemudian enggak digunakan. Kan rugi dia. Sama seperti kalian enggak pernah pakai handphone iPhone 6 Plus satunya. Anak pinjamkan ya, tapi 1 jam dan lebih. Oh iya, Sat. Taruh di kantongnya, pegang-pegang gitu. Ya. Gunain biar tahu. Jadi kalau ditanya orang, pernah pakai? Iya, pernah, alhamdulillah. Oh, jadi iPhone 6 tuh begini, begini, begini. Tahu dia ini enggak? Kamu pernah jadi orang kaya? Iya. Kaya kayak gimana sih? Enggak tahu kayak gimana. Ya. Nah, itu loh. Makanya kan kita katakan, Nabi SAW mengatakan, banyak orang yang kaya, cari harta, tapi dia itu coba sebagai pencari, bukan penikmat. Nah, artinya apa? Dia itu jadi babu atau jongos. Tahu babu? Kalau Jawa itu babu. Tahu babu? Musa'id itu loh, khodam itu loh, pembantu itu loh. Tahu pembantu? Pekerja itu apa namanya pekerja itu? Buruh. Ah, buruh itu apa? Kan cuma nyari tok, enggak ikut nikmatin, cuma nyari tok, cuma kerja tok gitu. Yang dinikmati apa? Hasil jerih payahnya sedikit yang untuk makan aja. Nah, tapi yang banyak untuk orang lain. Itu buruh. Emang kamu mau jadi buruh? Hah? Gunain kesempatan. Pakai uang itu. Dengan kadar semampumu. Makanya kan paling kalau bisa kata Imam Ghazali, yang kita dapatkan itu bagi tiga. Gimana cara pembagiannya? Sepertiga untuk kita. Ya kan? Sepertiga untuk usaha modal. Sepertiga lagi untuk kita sedekahkan. Berbagai macam kan bentuknya. Ada untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Silahkan. Nah, tapi bagi tiga. Oh, nggak bisa. Terlalu banyak sepertiganya itu. Ya, silahkan. Bikin seperlima. Seperlima, 2/5 untuk makan. 2/5 untuk modal, diputar lagi. Ah, 1/5-nya sedekah. Enggak bisa terlalu banyak, bikin 1/6. Ya serah gitu loh. Yang penting jangan sampai 0% gitu. Itu kebablasan itu namanya gitu. Jadi jangan pakai yang namanya rumusan mereka. Kenapa? Orang-orang barat itu mempunyai rumusan begini. Mau jadi orang kaya? Harus hemat. Mau jadi orang kaya? Harus pinter? Nabung. Itu kan rumusan mereka. Kaidah mereka mau jadi orang kaya seperti itu. Jadi sulit mereka mau keluar artinya. Gimana mau keluar kan? Kita ini harus terus putar. Biar tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Gitu. Itu. Jadi ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya. Ya. Yang lebih tahu siapa? Kita atau penciptanya? Ustaz membuat kitab yang akan datang nih. Kitab Ustaz insya Allah Syaban keluar. Anakku investasi akhiratku. Faham? Jadi Ustaz bikin, sebutkan dalam kitab itu langkah-langkah untuk mendapatkan seorang anak yang menjadi investasi akhirat nanti. Dari mulai sebelum mempersiapkan ibunya, mempersiapkan adab sopan santun, begitu-gitu dan sebagainya, sampai lahir, apa yang disunahkannya, pendidikannya, sampai dikawinkan. Nah itu, dari ini sampai situ. Nah, maka kalau ditanya, siapa yang lebih tahu dengan isinya? Aneh yang bikin. Aneh yang buat. Aneh yang merancang. Merancangannya usah tahu. Haikalnya usah tahu. Itornya itu usah tahu. Gitu loh. Kenapa? Usah yang merancang. Teori cara penulisannya usah tahu. Karena usah yang nulis. Harusnya kan begitu. Semua sepakat. Ada yang gak sepakat? Semua sepakat apa enggak? Ada yang gak sepakat? Nah, sekarang saya tanya. Nah, jadi kadang-kadang kok enggak kayak gini. Orang awam itu enggak paham. Dan orang awam itu enggak mengerti. Kenapa? Kritis mereka. Apa buktinya? Apa dalilnya? Nah, sekarang tanyakan aja sama orang. Jadi yang mengetahui dengan sesuatu seluk-beluk itu, siapa? Ya orang yang menciptakannya. Nah, yang mengetahui dengan dunia ini dan seisinya siapa? Allah SWT. Yang paling tahu Allah. Enggak ada yang lebih tahu daripada Allah. Enggak ada. Yang lebih tahu setelah Allah siapa? Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih tahu. Nggak ada. Nah, kok kita itu mau-maunya percaya sama setan, sama ini, dan sebagainya. Jangan percaya. Yang yakin. Coba buktikan. Ayo. Pulang dari sini sedekah. Ayo. Nah, buktikan nanti lihat. Pasti banyak dapatnya. Tambah banyak uang dikeluarkan, tambah datang. Tambah datang, tambah datang. Gitu. Yang yakin itu. Gitu loh. Kenapa? Itulah janjinya Allah. Itulah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala yang maha mengetahui gitu loh. Jadi jangan sampai oh enggak, yang namanya harta itu kan kalau dikurangi berarti berkurang. 5 juta dikurangi 1 juta kan tinggal 4 juta. Nah, jadi itu ukuran mereka. Ukuran Allah Ta'ala enggak gitu gitu loh. Nah, tapi jangan sampai mengharapkan dilihat setiap hari diperiksa kok rekeningnya kok kurang-kurang terus ya gitu. Ya nanti masuknya itu bukan dengan cara langsung blek begitu gitu. Kenapa? Karena yang dimasukkan Allah Ta'ala itu sini keberkahan. Jadi tambah berkah, tambah banyak mata pencarian untuk didapatkan dan sebagainya. Nah, oleh karena di sini kita katakan bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang pasti, ada ilmu yang tidak pasti. Kalau kita itu harus berbenturan antara dua ilmu itu, maka kita ambil ilmu yang pasti. Apa itu ilmu pasti? Ilmu pasti itu yang bersumber kepada wahyu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti enggak mungkin luput, enggak mungkin salah, enggak mungkin. Allah taala yang memerintahkan kita untuk sedekah. Sedekah. Allah taala yang mengatakan bahwa kita akan mati, pasti kita mati. Allah taala yang mengatakan kalau kita itu ikuti syariat pasti akan senang-senang. Allah taala yang menentukan yang namanya istri itu di bawah, jangan di atas. Ngerti enggak? Maksudnya, masih tanya maksudnya juga. Jadi istri itu harus dididik oleh suami. Suami itu harus di atas yang menentukan. Kalau begitu pasti bahagia. Kalau enggak bakal bahagia. Silahkan kamu bikin penelitian di rumah masing-masing. Kenapa saya katakan demikian? Silahkan. Yang merasa bahwasanya suaminya itu apa katanya dia, senang enggak dia? Enggak bakal senang. Enggak bakal senang. Silahkan dicoba. Enggak bakalan senang. Berbeda kalau semua sang suami yang punya power di dalam rumah itu. Kenapa? Dia yang menentukan. Dia yang ini. Nanti lihat. Tapi kalau seperti sekarang ini 85% soalnya ya bisa jadi yang di depan kita juga seperti itu kita nggak paham gitu ya, jadi apa? Bisa lihat. Jadi kepuasan batin, lapang dada nggak bakal kita dapatkan. Kenapa? Itulah konsekuensi kalau seumpama sesuatu syariat itu ditentang ya kayak gitu jadinya. Jadi nggak mungkin. Makanya kita itu merasa heran kalau orang itu merasa ragu terhadap syariat itu heran betul gitu. Nah, orang banyak dosa, banyak caci maki, banyak merendahkan orang, banyak mengomongin orang, banyak apa tidak melaksanakan dengan moralitas dan sebagainya. Itu lihat aja nggak bakal bahagia itu. Nggak bakal bahagia hidupnya. Coba lihat orang yang soleh. Fem, orang yang dekat pada Allah Ta'ala enak hidupnya. Dihormati orang, dimuliakan orang, dicintai orang. Dikit-dikit mimpi Rasulullah dan sebagainya. Ente mimpi apa? Apa yang didapatkan? Gitu. Nah, gitu. Bahagia yang macam itu. Enggak ada bahagianya. Ia punya harta-harta banyak. Itu harta yang kita belum tentu. Kalau ente meninggal sekarang gimana? Nah, jadi gunain. Gunain akal itu, gunain. Jangan cuma jadi penipu saja akal itu. Gunain, kendalikan akal itu. Jadi untuk ke arah-arah yang benar. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga berkat kitab yang kita pelajari ini, yang mulia ini, yang bermanfaat semuanya, semoga kita termasuk yang berhasil melewati cobaan-cobaan dunia, sehingga kita termasuk yang digolongkan bersama golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah. Nah, jadi gini. Jadi apa? Yang namanya sedekah itu kan pasti bertambah. Jangan ditunggu. Kenapa kita katakan jangan ditunggu? Karena kalau ditunggu, berarti kita itu kan sedekah bukan karena Allah. Nah, gitu. Jadi sedekah karena mengharapkan suatu balasan. Walaupun itu juga dari Allah. Nah, sedekah aja keluarkan. Kita yakin itu akan kembali. Jadi ambil satu contoh, beberapa saat yang lalu, kita ngasih hadiah sama satu orang. Karena menikah, ada pernikahan, kasih-kasih. Nah, subhanallah, nggak ada dalam pikiran kita, uang itu ya lumayan banyak. Gitu ya. Kita kasihkan, akan kembali lagi. Nah, tiba-tiba beberapa saat kemudian, setelah itu mungkin nggak sampai seminggu gitu loh. Kembali lagi 3 kali lipatnya. Nah gitu lah, kayak gitu. Kita yakin betul. Dan itu yang ditanamkan oleh Abu Yahya Hasan Barung pada anak-anaknya seperti itu. Jadi kita gak merasa, jadi artinya kalau kita diundang, kemudian gak dikasih uang, biasa aja kita. Karena apa? Kita alhamdulillah kita ada uang. Bukan orientasi. Silahkan, dicoba silahkan. Jadi artinya apa? Kita bukan orientasi, kita ke uang. Terlalu hina kita. Artinya anak mau dakwah hanya gara uang? Tidak, alafu gitu. Kita gak mau ditundukkan dunia itu, gak mau. Dunia itu sangat rendah. Kita melakukan sesuatu karena uang, karena sesuatu yang rendah. Alafu gitu. Jadi sama permisalannya seperti, mau enggak kamu, Fahim, datang ke rumahku, nanti aku berikan kamu bangkai. Gitu. Jadi ana mau batu inti, terus nanti kasih bangkai sama ana. Ah, gitu. Fahim, jadi jangan sampai kita, apalagi, Fahim, kalau semua kita itu benar-benar memintanya. Gitu. Sangat rendah. Gitu. Seperti kemarin waktu kita ke Hong Kong gitu ya. Nah itu kasihan ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh mereka itu. Kadang-kadang kalau sudah masuk Hong Kong. Mereka ingin masuk lagi. Tapi sudah mulai target dan sebagainya gitu. Maka saya umumkan kepada mereka. Bahwasanya saya bukan gak senang. Senang. Dengan pelayannya senang. Servisnya senang. Apa semuanya. Cuma saya ini orang repot. Jadi gak bisa ngundang-ngundang kita. Kecuali pada Rajab sama Maulid saja gitu. Nah, dan mereka minta lagi saat nanti dua ini ya kita nggak mau gitu. Ya, karena apa? Kita nggak merasa kesenangan nggak dikasih uang nggak merasa kesenangan apa enggak? Atau karena apa? Kita yakin Allah Ta'ala mau ngasih dan tidak susah kalau nggak dikasih gitu. Nah, jadi harus seperti itu, harus tanamkan seperti itu karena kita punya keinginan kita akan membantu Nabi Muhammad SAW menyenangkan, membuat beliau tertawa, dan kita nanti akan mendapatkan pahalanya nanti. Kita niatkan untuk istri, niatkan untuk anak-anak, biar mereka menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita benar-benar ditampakkan dalam diri kita, sirus syariah, wa karamatus syariah, wa syarafus syariah. Sehingga kita termasuk yang meyakini bahwasanya semua yang ditentukan Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam syariat ini benar-benar membawa kebijaksanaan, membawa kesejahteraan, membawa keamanan, membawa kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Dan semoga yang semacam itu tetap selalu dalam sanubari kita, begitu pula anak, keluarga, dan istri kita, serta keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Al-Hadiniya, walikul niyatin salihah, walamana salih al-Fatihah.